Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasan sebelumnya, yakni tentang an-na'du, tentang na'ad. Kemarin sudah disampaikan pengertian dari na'ad, yakni tabi, isim yang mengikuti isim yang lain yang mushtaq, yakni bentuk isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbahah atau isim tafdil, atau yang dita'wil dengan mushtaq tersebut, ya, ada isim isyarah, isim mausul dan yang lainnya yang menjelaskan lafaz, ya, yang menjelaskan pada lafaz madbu'nya. Jadi na'at ini menjelaskan lafaz madbu'nya, lafaz dari man'ud yang diikuti. Dan na'ad ini sebagaimana dia disebut sebagai tabi', pengikut yang mengikuti, maka disebutkan kemarin yang terakhir wa na'tu yatba'ul man'uda. Jadi na'ad itu mengikuti man'ud. Man'ud yang dimaksud adalah madbu', kata sebelumnya. Jadi na'ad ini mengikuti kata sebelumnya yang dijelaskan oleh na'at tersebut atau yang disifati oleh na'at tersebut, ya. Dalam hal apa na'at itu mengikuti man'ud, yakni matbu'nya fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi, dalam hal rafa'nya, nasabnya dan khafdnya atau jarnya. Jadi tiga hal ini terkait dengan i'rab. Ya, jadi na'at itu mengikuti man'ud dalam hal i'rabnya. Ini secara mutlak demikian. Jadi na'at itu mengikuti man'ud dalam hal i'rab, yakni rafa', nasab atau khafad. Artinya, maksudnya apa? Kalau man'ud atau matbu', jadi kata yang awal yang diikuti tadi, itu keadaannya rafa', maka na'at nanti ikut rafa'. Kalau man'ud atau matbu' itu nasab, maka na'at ikut nasab. Kalau man'ud itu khafad atau jar, maka na'at juga ikut menjadi jar. Jadi mutlak na'at ini mengikuti man'ud dalam hal i'rab ini. Selain itu, wa fi ta'rifihi wa tankirihi, na'at mengikuti man'ud dalam hal ta'rif dan tankir, dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Kalau man'ud ini keadaannya ma'rifah, maka na'at ini juga lafadznya ma'rifah, bentuknya keadaannya ma'rifah dengan bentuk-bentuk ma'rifah. Jadi ma'rifah ada beberapa bentuk, ada isim isyarah, ada isim mausul, ada yang berawalan alif lam, ada yang idhofah pada ma'rifah, itu bentuk-bentuk ma'rifah, ya. Baik yang man'ud maupun yang na'at, ya, masing-masing, ya, termasuk ma'rifah dengan bentuk-bentuk ma'rifah tadi. Maka ketika man'ud ma'rifah, na'at juga ma'rifah. Walaupun berbeda bentuknya, tetapi kalau itu tetap termasuk ma'rifah, maka na'at juga akan menjadi ma'rifah. Ya, nanti ada contoh yang berikutnya insyaAllah. Adapun ketika man'ud itu nakirah, maka na'at juga menjadi nakirah. Ini. Jadi dalam hal i'rab dan dalam hal ma'rifah atau nakirahnya, ini na'at mengikuti man'ud. Ini yang secara mutlak berlaku untuk semuanya. Nah, kemudian di sana ada dua macam na'at. Ada dua jenis, dua macam na'at. Ya, dijelaskan di sini. Nah, dua jenis itu nanti ada perbedaan dari sisi na'at mengikuti man'ud dalam hal yang lain, ya, selain dari i'rab dan selain dari